رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Barakallahu fi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang berdasarkan agama khalil yang dicintai. Barakallahu fi. Seperti yang kita sebutkan dari ucapan a'immatus sunnah, maka seseorang tidak akan berteman kepada kecuali orang yang ia cintai, yang ia sukai. Barakallahu fi. Naam, kalau ingin mengerti tentang bagaimana agama seseorang, lihat temannya, siapa temannya. Barakallahu fikum. Sampai para ulama menyebutkan semuanya bisa disembunyikan. Semua kebid'ahannya bisa disembunyikan. Ya, niat, kemauan dan keinginannya bisa disembunyikan. Ya, yang tidak bisa disembunyikan adalah pertemanan. Semuanya, ya, kerusakan, kejahatan dia, barakallahu fi, kebid'ahan dia bisa disembunyikan, tetapi satu tidak bisa disembunyikan, yaitu pertemanan. Barakallahu fi. Baik, faddalu. Tum ya Malik, indaka dalilun akhar amla? Tum. Naam. I'tabiru bi akhdamihim. Tayyib. Al-muslimu yatba'u al-muslima wal-fajiru yatba'u al-fajira. Ketahuilah seseorang itu dengan temannya, kata Abdullah bin Mas'ud. Orang yang benar-benar punya jiwa pasrah, menundukkan diri, maka dia akan berteman dengan orang yang demikian. Dan orang yang jahat, jelek, akan berteman dengan orang yang jelek. Barakallahu fiik. Naam. Indak ya Muhammad fadhal. Qum. Indak dalil akhar. Naam, kaif? Naam. Naam. Nah, termasuk yang paling barakallahu fikum nampak dan jelas terang benderang, yaitu kematian Abu Talib di atas kekufuran. Al-Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu bercerita tentang dekatnya kematian Abu Talib barakallahu fikum. Datanglah Nabi alaihi salatu wassalam mentalkinkan Abu Talib kalimat la ilaha illallah. Tetapi di sampingnya Abu Talib ini ada dua pentolan kafir Quraisy, Abdullah dan Abu Jahal. Keduanya mengatakan atarghabu ammillati abina, apakah anda benci terhadap ajaran nenek moyang? Sampai pada akhirnya Abu Talib aba, enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengambil faedah di antaranya adalah bahaya seseorang berteman dengan teman yang jelek, tidak hanya menjadikan dia ahlul bid'ah wal ahwa atau pelaku dosa dan kemaksiatan, akan tetapi pertemanan itu menjurus kepada kekufuran, dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Talib membela keponakannya, melindungi jalan dakwah keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi pertemanan dia barakallahu fikum bersama orang-orang kafir, ternyata itu berdampak sampai pada akhir hayatnya Abu Talib, menjadikan dia mati di atas kekafiran barakallahu fikum. Naam, san. Kum ya Aba Ilda. Dalil yang lain bahwa pertemanan itu benar-benar berdampak pada diri seseorang. Nah. Hah? Abdul Qahar. Nah. Naam, anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang anda jangan bertanya kamu siapa, tapi tanyalah siapa temannya. Tanyakan siapa temannya barakallahu fi. Karena seseorang bersama temannya itu akan saling ikut mengikut. Barakallahu fikum. Akan saling jimplak-menjimplak tabiat, perangai, akhlak, ucapan, perbuatan. Mesti larinya ke arah demikian. Maka tentang seseorang anda tanya, tapi tanya siapa temannya. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata teman itu sangat-sangat berdampak dalam keselamatan seseorang barakallahu fikum di dunia sampai kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fadhal. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam mathalul jalisis salih was-su'i fahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman yang baik dan buruk itu bagaikan seseorang yang membawa minyak wangi, berteman dengan pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Jauh sekali perbedaannya antara barakallahu fikum hasil bekas pengaruh Anda berteman dengan tukang minyak wangi dan berteman dengan tukang pandai besi. Semuanya ini tentunya sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi siapapun yang menginginkan keselamatan di dalam agamanya. Barakallahu fikum. Siapapun yang menginginkan keselamatan di dalam agama, sehingga jangan sampai ada seorang muslim dan muslimah mengentengkan dan meremehkan permasalahan ini. Jangan sekali-kali. Ini adalah prinsip di dalam agama kita yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasulnya, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi. Sabarkan dirimu, tahan, terus menerus istiqomahlah engkau bersama mereka-mereka yang fakir, yang miskin, yang tidak punya apa-apa, tetapi mereka selalu dalam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di waktu pagi dan di waktu sore. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, kalau seseorang itu tidak mempedulikan masalah ini, maka mara bahaya dan malapetaka. Apalagi kalau dia itu punya keangkuhan dan kesombongan pada dirinya. Ana mampu untuk memilah dan memilih ucapannya. Oh, tunggu sebentar. Sebentar. Anda akan terjerongkok pada syubhat-syubhatnya. Walaupun mungkin dia adalah pedagang atau orang yang malas-malesan, tapi kalau urusan syubhat dia paham. Dia tahu bagaimana caranya menggait lawan. Dia paham. Barakallahu fikum. Anda tanya ini mungkin dia tidak bisa. Anda tanya bagaimana barakallahu fikum, ya rukun al-iman, rukun al-islam, bagaimana cara wudu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang enggak paham. Tidak mampu untuk menjawab. Tetapi dia punya, telah mempelajari taktik-taktik untuk kemudian menggeret barakallahu fikum seseorang, memancing lawan, lalu kemudian barakallahu fikum menjerat dan menjaringnya. Mereka pelajar. Oleh karena itu kita tidak boleh bershusnudzan kepada ahlul ahwa'i wa ahlul fasad, orang-orang yang melakukan kejelekan dan kerusakan. Jangan kita berbaik sangka kepadanya barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu prinsip agama kita harus kita jaga dan jaga dan jaga, yaitu memilih teman, kepada siapa, bersama siapa, kepada siapa kita mengadukan. Kalau orang yang punya kepentingan terhadap dirimu, dan dia punya sesuatu mungkin niatan yang jelek, dia akan layani engkau dengan pelayanan yang sangat-sangat. Sudahkah pernah, bukankah kita pernah, bagaimana para ulama menggambarkan ahlul bida'i wal ahwa itu bagaikan kalajengking. Dia sembunyikan sengatnya. Dia nampakkan diri yang terbaik, nampakkan diri yang terbagus, nampakkan diri yang paling dermawan, nampakkan segala-galanya. Untuk kemudian menarik, barakallahu fikum. Setelah itu kemudian dikeluarkan sengatnya. Ketika Anda sudah mulai cenderung, mulai kemudian mendengar suaranya, mulai kemudian munggu, mulai kemudian Anda merunduk-runduk, mulai-mulai dia hebat, pintar, oh Anda ini akan kena ini. Maka di saat itulah dia mengeluarkan sengatannya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kalau apa yang kita bahas, ya, kita disuruh untuk menyegerakan mayat yang baik ataupun yang jelek. Yang baik akan manfaatnya kembali kepada si mayat, menyegerakannya agar dia memperoleh yang lebih baik lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang jelek disegerakan mayatnya agar manfaatnya kembali kepada yang masih hidup, agar segera berpisah dari orang yang jelek. Kalau dalam kondisi musibah seperti itu, seseorang harus segera berlepas diri daripadanya, barakallahu fik. Bagaimana jikalau yang jelek ini masih hidup, gentayangan di muka bumi, mencari mangsa dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu kita harus, barakallahu fikum, berhati-hati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita langsungkan, barakallahu fikum, al-hadith al-thani wa thalathun, hadith yang ke-32. Tahdidu نصاب زكاة الحبوب والثمار. Batasan nisab zakat biji-bijian, wathimar dan buah-buahan. An Abi Sa'id Al-Khudri qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqatun, walaysa fima duna khamsi awaqin minal waraqi sadaqatun, walaysa fima duna khamsi zawdin sadaqatun. Muttafaqun alaih. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, laisa fima, tidak ada ukuran di bawah 5 ausuk. Kita akan sebutkan, disebutkan oleh syari ausuk itu apa? Dari korma sodakoh, zakat maksudnya. Di bawah 5 ausak tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Keberikutnya, tidak ada nisab di bawah 5 awak dari arak ya emas perak, sedekah, zakat. Walaysa fi ma duna khamsi zaudin sadaqah. Tidak ada di bawah nisab ukurannya khams zaud, lima zaud, ini binatang ternak, sadaqah, zakat. Bagaimana barakallahu fikum pembahasannya, kita lihat. Kata beliau syarih muttafaqun alaih. اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيه الزكاة. حديث ini mencakup batasan nisab harta benda zakat yang wajib pada harta benda itu zakat, dikeluarkan zakat. Seperti al-hubub, biji-bijian, wasimar, buah-buahan, wal-mawashi, dan binatang ternak, al-mawashi. Wal mawashi minal an'ami thalatha. Mawash, binatang ternak dari jenis binatang ternak yang tiga. Ya, akan disebutkan nanti unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Barakallahu fikum. Kemudian wan nuqud, duit. وَمَا يَتَفَرَّعُ أَنْهَا مِنْ عُرُودِ التِّجَارَةِ. Dan apa yang tercabang darinya, dari urudit tijarah, hasil perniagaan, hasil jual beli, barakallahu fikum. Kita lihat beliau mengatakan, أَمَّا زَكَاتُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ. Adapun zakat biji-bijian dan buah-buahan, fa inna nassa hadzal hadithi anna nisabaha khamsatu awsaq, fama duna dzalika la zakata fi. Berdasarkan nas hadis ini, maka batas dikeluarkan kewajiban mengeluarkan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan itu adalah lima awsaq. Di bawah itu ukurannya tidak ada kewajiban zakat. Sekarang mulai kita diajak matematika. Lima awsaq, ingat lima awsaq. Awsaq itu jamak dari wasaq. Satu wal wasaq, wal wasku, kata beliau, situna sa'an bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu wasaq itu ukurannya adalah 60 sa'. Sa'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Syekhuna Mukbir rahimahullah dan para ulama selain beliau memberikan gambaran terkadang untuk memudahkan pemahaman, ya. Kalau Syekhuna Mukbir rahimahullah mengatakan satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu adalah ukuran tangan orang yang tidak besar dan tidak pula kecil. 4 begini. 1, ya, diisi 2, 3, 4. Nah, 4-nya ini adalah 1 sa'. Kalau ini ukuran 1 mud. ya, kira-kira berapa kilo? Pernah dicoba? Hah? Pernah dicoba enggak berapa kilo satu mud? Satu so'afwan. Nah, kata beliau bahwa satu wasak itu situna so'an. 60 so'. So'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nama ukuran dan timbangan. Berarti 5 awsak. Coba kita uji matematikanya Bazuher. Kalau satu wasak itu 60 sa, berarti 5 wasak berapa sa? Cepat. Hah? 32. 32 sa. Kok kurang sekali? 5 awsak menjadi 32 sa. Satu wasak itu sendiri 60 loh Abu Zuhair. 60 sa. Berarti 5 wasak berapa sa? Cepat pengaliannya. Kalau jual cilok 1000 bolehlah. Tapi ini sekarang ya ratusan ke atas. Berapa? 60 kali 5. Masih bingung. 60 kali 5 berapa, Pak Zuhair? Hah? Berapa? Ayo matematika kita. Hah? Sahdan mana Sahdan? Hah Sahdan? Mana beliau? Naam. 60 kali 5 berapa? Hah? Enam kali lima lah. Tidak usah 60. Capek ngitungnya. 6 kali 5 berapa? Hah? Berapa Pak Zuhair? 6 kali 3. 6 kali 5? 30. Berarti 60 kali 5. Berapa? 3? Hah? 300? So. Nah. Berarti barakallahu fikum 300 sa' ukurannya, ukuran sa'nya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, fatakunul khamsatu awsaq 300 sa'in. Berarti 5 wasak itu 300 sa'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 300 barakallahu fikum. Ya. Kata Bayu Yusuf, satu sa' berapa kilo berarti kenaknya? Satu sa' 2,5 ya sampai 3 kilo. Taruhlah 3 kilo, bulatkan saja. Ya. Ah, berapa bali? Berapa kilo berarti? Kalau satu sak itu 3 kiloan. Hah? 300 bagi 3, wis enggak apa-apa. Coba dibagi. 9. 9 apa? Dikalikan. Sekarang kita mengalikan dululah ya, nanti dikurangi. Kalau rezekinya kurang dikurangi. Sekarang ini perhitungan bahwa kurang lebihlah satu sa itu 3 kilo. Iya. Iya kan? Berarti 300 sa dikali 3 kilo. Berarti 9 apa? 9 sa ikhwan. Masih dipakai apa ini? Kamu antum pakai pembagian atau pengurangan? Hah? Oh, pembagian, pengalian tadi. 300 dikali 3. Tadi 1 so, perkiraan lo ya. 1 so kurang lebih 3 kilo lah ya. 2,5 atau 3 kilo. Berarti? Hah? 100? Ya Allah, coba kita tanya adiknya ini. Matematika kakaknya tepat enggak? Jangan sampai. Gimana Nasir? Apa saudah? Berapa? Ah, 1 ton dijawab lagi. 1 ton kurang sekintal. Ya, 1 ton kurang 1 kintal. Berarti pira abali. Khairun insyaAllah. Ya, 3 kali 3 berapa Bali? 9, berarti 900 kilo ya. Segitu kan? Naam. Mas, kira-kira barakallahu fikum. Naam, karena kita tidak punya soknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faman balaghat hububu zar'ihi أو مغل زرعه بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر. Maka barang siapa yang sudah sampai biji-bijian tanamannya atau buahnya, penghasilan buahnya dengan ukuran ini, yaitu berapa? 300 sa atau 5 wasak, ya, fa aktsar atau lebih dari itu, fa alaihi zakatuhu, maka atasnya kewajiban mengeluarkan zakat. Allahu akbar. Ini barakallahu fikum bentuk bagaimana kasih sayang agama ini terhadap para penganutnya. Dikasih tabungan dulu. Oh, setelah Anda mendapatkan 300, keluarkan sedikit aja. Ya. Tapi kan terkadang barakallahu fikum al-bukhl, sifat bakhil, itu terkadang menyebabkan barakallahu fi tidak berberkah karena tidak dikeluarkan hak fakir miskin. Bagaimana ketentuan zakatnya kalau demikian? Kalau dia telah mengantongi 1 ton, 2 ton misalkan, atau lebih ukurannya itu, maka zakatnya, fa'alaihi zakatuhu fima suqiya bima'unatin nisful usyur. Ya. Kalau yang disirami dengan biaya, maka dikeluarkan zakatnya Aba Ruwaisi nisful usyur berapa? 1/10. Aba Ilda, nisful usyur berapa? setengah dari 1/10. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia disirami dengan tanpa biaya, maka al-uzur 1/10, barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau dikeluarkan modal untuk mengalirinya, yaitu setengah, ya, dari 1/10. Berarti berapa kenanya? 5%. Ya. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini juga bagaimana, ya, kedermawanan kita dididik, atau kedermawanan, sifat dermawan yang merupakan pendidikan agama kita, barakallahu fikum. Jangan ditahan. Kalau ternyata Anda mungkin mengeluh, aduh, biaya kita ngaliri. Wes. Kalau Anda mengeluarkan biaya di dalam mengalirkan tanamannya, dikurangi. Ketika engkau berbiaya, dikurangi. Ketika engkau tidak berbiaya, maka 1/10, barakallahu fikum. Ini aturan dari agama kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, bahwa biji-bijian atau buah-buahan korma, barakallahu fik, tidak diwajibkan zakatnya apabila di bawah 5 wasak. Berarti perhitungannya 1 wasak itu adalah 60 sa. 1 sa perkiraannya, ya, 3 kilo lah, barakallahu fik. 3 kilo berarti 900 kilo, barakallahu fikum. 900 kilo. Baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Kalau dengan pengairannya itu membutuhkan biaya, barakallahu fikum, maka dikeluarkan, ya, 5%. Ya. Tapi kalau barakallahu fikum, ya, 1/10 itu, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita langsungkan. Wa amma zakatul mawashi, adapun zakat yang terkait dengan binatang, kita hitung-hitungan, barakallahu fikum. Falaisa fi maduna khamsatin minal ibili syai. Kalau dia sebagai pengembala onta, barakallahu fikum, belum sampai 5 ekor ontanya, tidak ada kewajiban zakat. Ketika ontanya itu mencapai 5 ekor, ya, faida balagot khomsan, kalau onta yang dipelihara itu sampai 5 ekor. Nah, itu mungkin, waduh, 5 ekor dikeluarkan 1 ekor. Ya. Barakallahu, oh enggak. Di dalam syariat, kalau ternyata sampai di ontanya itu 5 ekor, maka yang dikeluarkan zakatnya, fafiha syatun. Yang dikeluarkan zakatnya itu adalah 1 ekor kambing. Fauzi, pernah lihat onta? Oh, belum pernah lihat onta. Masya Allah. Ya, ternyata masih ada di ahlu sunnah wal jamaah yang belum pernah melihat onta. Nah, yaitu Ustaz Fauzi, barakallahu fikum, dari Lampung apa Palembang masuknya? Lampung mana? Lampung Tengah. Masya Allah, Ustaz Fauzi dari Lampung Tengah, ya, belum pernah lihat onta. Baik. Jadi kalau seseorang memiliki 5 ekor onta, maka dia sudah dikenai kewajiban zakat. Tetapi zakatnya adalah satu ekor kambing. Coba untuk perhatikan, dia tidak disuruh mengeluarkan satu ekor onta, tapi satu ekor kambing. Karena nilai onta itu ya mahal. Berapa bapaki satu ekor onta itu yang antum sudah mungkin pernah ya tawar menawar di Arab Saudi piye? Berapa? Tidak pernah tahu. Dengar dari majikannya piye? Kambing. Ya mahal onta, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, summa, kemudian. Fi kulli khamsin syah. Ketika bertambah, ya, setiap bertambah lima ekor, bertambah lima ekor, berarti kan sepuluh. Ya, maka dia mengeluarkan, barakallahu fikum, satu ekor kambing. Ya, lima sekarang. Lima ekor onta dia sudah pelihara, maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan satu ekor kambing. Besok beranak satu, yang kedua beranak lagi, ya, yang ketiga beranak, jadi tambah tiga, tambah empat, lima, jadi sepuluh, ya, tambah lima, maka dia masih mengeluarkan satu ekor kambing. Barakallahu fikum. Ila khamsin wa ishrin, sampai dia 25 ekor onta. Tambah 5 jadi 15, satu ekor kambing. 5 lagi 20, masih mengeluarkan satu ekor kambing. Tambah 5 lagi. Nah, ketika dia sudah memelihara 25 ekor onta, 25 ekor onta, barakallahu fikum, ila khamsin wa ishrin, sampai di saat dia telah memelihara 25 ekor onta, fatajibu fiha bintu makhat, wahia allati tammalaha sana. Maka wajib di saat itu dia mengeluarkan satu anak onta yang berumur satu tahun. Ketika jumlah ontanya itu berapa ekor tadi, Zaid? Hah? Kok zikir? Hah? Hasan? Berapa ekor onta kalau sudah melihara terus ngeluarkan satu anak ekor onta berumur satu tahun? Ketika dia memelihara berapa ekor onta? 25. Ya, kalau dia punya 10, beda. Berapa ekor dikeluarkan? Hah? Berapa ekor? Para peternak-peternak belum kita jumpai ini. Khairun insyaallah. Oh, Mujahid. Satu apa? Satu ekor kambing setelah ya 5, satu ekor kambing, ya tambah 5 dia mengeluarkan satu ekor kambing, tambah 5 mengeluarkan satu ekor kambing, tambah 5 sampai genap 25 ekor onta yang dipelihara, baru di saat itu dia wajib mengeluarkan satu anak, ya, satu ekor anak onta yang berumur satu tahun. Barakallahu fikum. Oke. Okay. Naam. Berarti setiap kelipatan 5 satu ekor, 6. Terus? Nah, ahsan, barakallahu fikum. Jadi ketika seseorang sudah memelihara 5, kemudian satu ekor kambing, kelipatan barakallahu fikum 5 lagi, berarti kewajiban dia ketika nambah satu ekor, ya, berarti 2 barakallahu fikum yang dikeluarkan. Nambah lagi 3, ya, sampai ketika onta itu berjumlah 25 ekor, maka baru dia mengeluarkan satu anak onta yang berumur barakallahu fikum, yaitu 1 tahun. Ya, keberikutnya kata beliau, wa fi sittin wa thalathin, ketika onta itu sudah berjumlah 36, berarti berapa nambah? Dari 25 menjadi 36, berarti nambah berapa? 11 kan? Ketika nambah 11 barakallahu fikum, maka dia mengeluarkan bintu labun lahasanatan, ya, anak ekor anak satu ekor anak onta yang berumur 2 tahun. Barakallahu fikum. Wa fi sittin wa arba'in, ketika nambah 10, arba'in, sit wa arba'in, berarti nambah 10, hikkah laha thalathu sinin, maka dia mengeluarkan hikkah namanya, yaitu thalathu sinin yang berumur 3 tahun. Berumur barakallahu fikum 3 tahun. Wa fi ihda wasittin, ketika dia punya 61 jiz'ah, maka dia mengeluarkan jiz'ah. Jiz'ah itu laha arba'u sinin. Jiz'ah itu istilah semuanya, hiqqah 3 tahun, jiz'ah berumur 4 tahun. Wa fi sittin wa sab'in, ketika dia punya onta, yaitu 70, ya, 70 barakallahu fikum, 6 bintalabun, 2, ya, 2 rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bintalabun, dia mengeluarkan 2 anak onta barakallahu fikum yang berumur 2 tahun, dua-duanya yang berumur 2 tahun, ketika dia punya 76 ekor onta. 76, masya Allah, sudah, ya, susah mau mengembalakannya kalau di Indonesia. Siapa yang mau menghadang onta barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Ya, dia mengeluarkan, kalau sudah memiliki 76 ekor onta, dia mengeluarkan 2 anak onta yang kedua-duanya berumur 2 tahun. Ya. Wa tis'in, ketika dia punya 90 ekor onta, maka dia mengeluarkan hiqqatan, yaitu barakallahu fikum 2 ekor onta yang berumur 3 tahun. 2 ekor onta yang berumur 3 tahun. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah, ketika bertambah, ya, dari 120, maka setiap pertambahannya arba'in, nambah bintulabun 1 ekor. Setiap pertambahan 40 ekor barakallahu fikum, ya, dia mengeluarkan 1 anak onta yang berumur 2 tahun. Wa fi kulli khamsin, Karena setiap pertambahannya 50, ya sampai 50, maka hikqah, yaitu apa namanya, onta yang anak onta yang berumur 3 tahun. Ya ini tentu sebagai sebuah barakallahu fikum ilmu, pegangan ilmu kita terkait dengan zakat. Ya, kalaupun mungkin kita aduh susah untuk dapat onta barakallahu fikum, ya ini ilmunya. Kalau sekiranya suatu ketika antum menjadi orang yang kaya seperti disebutkan di dalam hadis, sudah punya satu lembah ekor kambing, kepingin, ya, apa namanya, sapi, diberikan sapi, kepingin onta, dikasih lembah onta, misalkan barakallahu fikum, karena orang kaya, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini dia penerapan ilmunya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita habiskan terkait dengan mawasi ini. Wa manisabul bakar, adapun nisabnya sapi, fathalafun. Ya, maka ketika sapi itu telah mencapai 30 ekor. Ya, Abaillah sudah sampai 30 belum? Oh belum. Ubaid di pondok sudah sampai 30? Belum. Masih kurang insyaallah. Ya, banyak-banyak doa barakallahu fikum biar terus kita bisa menyembelih. Nah, fasalasun fiha tabi'a au tabi'ah lahu sana. Ketika sapi itu 30 ekor, maka padanya zakat tabi atau tabi'ah. Satu ekor anak sapi jantan atau betina yang umurnya sanah 1 tahun. Yang umurnya sanah 1 tahun. Wafi arba'in musinnah, ketika jumlahnya 40. Ya, mengeluarkan musinnah, yaitu punya umur 2 tahun. Punya umur 2 tahun. Ya, ketika bilangan sapinya itu 40. Summa fi kulli salasin. Kemudian setelah terus bertambah 30. Ya, bertambah 30. Maka dia tetap kewajibannya satu, barakallahu fikum, tabi'. Ya. Wa fi kulli arba'in musinnah. Setiap tambahnya 40, maka dia mengeluarkan 1 ekor, ya, al-baqar, yaitu sapi yang berumur 2 tahun. Barakallahu fikum. Sekarang kambing. Kalau tadi nisabnya sapi, ketika memiliki sapi yaitu 30 ekor. Kalau enggak sampai-sampai 30 ekor, 10 jual 1. Tambah beranak 3 nanti jual, barakallahu fikum, 2 dijual. Ya terus enggak nyampe-nyampe 30. Bagaimana ini? Oh ya jelas. Anda belum punya. Anda sudah jual dia, kalau saya tidak jual akan sekian. Oh, tidak dihitung di dalam agama. Barakallahu fikum. Jadi, yang terhitung itu adalah yang masih ada. Wa amma nisabul ghanam, adapun kambing, fa'aqalluhu arba'un. Ya, yang paling atau minimal nisabnya itu, ukuran nisabnya itu adalah 40 ekor. Bagaimana di kandang Bu Najia? Mana Bu Najia? Belum ada. Aba Ilda di kandang sudah ada 40 ekor enggak? Belum. Wa fi hadza 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Wa fi 21 wa mi'ah. Nah, ketika dari 40 lalu kemudian sampai ke 121. 121. Berarti banyak. Barakallahu fikum. Perkembangannya jadi sampai punya 121 kambing syatan. Dia mengeluarkan 2 ekor kambing. Wa fi mi'atain wa wahidah thalasusya. Dan ketika dia memiliki 201 3 ekor kambing, summa fi kulli mi'ah, pada setiap 100 pertambahannya syat, yaitu 1 ekor kambing. Bertambah 100, 1 ekor kambing. Wa ma bainal furdaini yuqalu lahu waqsun. Di antara jarak, antara batas itu, disebut di dalam agama waqs. Fil mawashi khassa. Ini khusus pada binatang ternak. Antara, sekarang misalkan onta 5. Sampai kemudian barakallahu fikum berjumlah 10, masih 1 ekor. Masih mengeluarkan kambing. Tambah lagi sampai ketika 25. Nah, ketika mawasi ini, antara jarak dengan jarak itu disebut dengan waqsun. La syai'a fihi, tidak ada kewajiban padanya. Bal huwa afwun, dimaafkan. Dari dua, misalkan dia punya 201 ekor kambing, mengeluarkan barakallahu fikum 3 ekor kambing. Nah, terus penjumlahan sampai setiap 100. Setiap 100 barakallahu fikum. Nah, antara ini disebut di dalam agama waqsun. Jadi tidak ada kewajiban mengeluarkan padanya sampai kemudian pertambahan 100. Ini adalah afwun, dimaafkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir beliau mengatakan, wa amma baqiyatul hayawanat kal khail wal bighal wal hamir wa ghairiha falaysa fihi zakat. Adapun selain itu dari hewan-hewan seperti kuda, himar, bighal, barakallahu fikum, himar atau selainnya, maka tidak ada padanya zakat. Illa idza uidda lil bai' wasyira. Kecuali kalau kuda, bighal, himar atau selainnya itu memang dipersiapkan untuk jual beli. Nanti bukan kemudian hitungan ekor-ekornya, tetapi harganya yang nanti masuk kepada zakat urudut tijarah. Dari hasil penjualan kuda, dari hasil penjualan bighal atau himar, atau apapun binatang yang lain, maka nanti harganya dihargakan dengan warak, emas dan perak, baru kemudian dikeluarkan perak, dikeluarkan zakatnya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disebut dengan urudut tijarah. Walaupun padanya khilaf di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafaddalu. Rahimani wa rahimakumullah.